Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Para wargi sadayana, alhamdulillah enjing-enjing ayeuna urang sadayana tiasa ngahadiran pemakaman almarhumah Mas Suha, ibuna guru urang sadayana kersana Pak Ustadz Syahrlan. Taya sanes sebagai lembaga Yayasan Pesantren Cipari ngiring berduka anu sadalam-dalamna atas wafatna almarhumah ibuna guru urang sadayana. Mugia keluarga Pak Ustad sadayana sintiasa dipaparinan kasabaran ku Allah, dipaparinan kakiatan ku Allah, bikin nampi yang musibah. Oge tehilap mugia almarhumah anu insya Allah pemandangan urang sadayana panginten ya almarhumah teh ahli pangaosan salah saana pirtara ka kantun nuju sehat mah tika pengkerkene dugi ka ayeuna akhir hayatna. Alhamdulillah mudah-mudahan ini dicatetkeun ku Allah sebagai bentuk kaistiqomahan dina tolab ilmi, kaistiqomahan dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Oge tangtosna ya almarhumah teh salah sawios ibu anu geus ngalahirkeun murang kali anu ayeuna manfaat kanggo urang sadayana kersana Pak Ustadz Syahrlan. Mudah-mudahan ieu teh janten kasayan anu ageung, janten amal jariah anjeuna anu teras ngocor. Sadaya peran, sadaya kasayan kersana Ustadz Syahrlan, putra-putrana anu sanes, Kang Awan, Kang Nandi, sadayana sing janten amal jariah oge kanggo sepuh-sepuhna. Ta ieu teh saleresna janten kabanggaan kanggo urang sadayana ibu sareng rama anu ngalahirkeun, anu ngabimbing anak-anakna janten jalmi anu manfaat kanggo umat, yaitu sesuatu anu luar biasa. Insya Allah bakal janten pahala anu teras ngocor ka anjeuna. Anu kaduana panginten nyuhungkeun kasabaran kakiatanana akersana Kang Ustadz Syahrlan benten dikantunkeun ku ibu teh karaos. Sanajan keur alit mah sok sasarengan jeung urang, urang geus rada sepuh mah jiga kieu jarang tepang jeung ibu teh, jarang tepang jeung rama teh. Ya. Tapi pasti iketananna da kiat pisan jeung ibu jeung rama mah. Ya. Tai kehilangan anu ageung kieu sim kuring yakin bakal benten suasanana. Teh aya ibu mah, tapi da urang mah insya Allah jalmi-jalmi anu iman, jalmi-jalmi anu nampi karena katetepan Allah kalawan kasadaran anu penuh. Lamun sedih, cekap sedihna cek Rasul ge tilu dinten. Tos sing yakin yen sepuh urang teh pasti insya Allah dipapag ku magfirah jeung rahmatna Allah. Urang ayeuna sadayana anu hadir dina ieu pemakaman insya Allah sing janten saksi kanggo anjeuna dipayuneun Allah yen anjeuna teh jalmi anu sae, anjeuna teh jalmi anu manfaat kanggo urang sadayana anjeunna teh jalmi anu salehah. Penginten urang jajab sadayana engke ngiring ngadoa sadayana tanda buktos yen urang sadayana teh janten saksi kana kasayaan anjeunna. Sakali deui di atas nami yayasan oge ngahaturkeun nuhun ka palawargi sadayana anu ngahadiran kana ieu upacara pemakaman, kamurarangkali santri, siswa, alia, sanawi anu hadir hatur nuhun. Mudah-mudahan ieu teh janten pelajaran kanggo urang sadayana. Yen maot mah entong sieun kana maot mah. Entong rewas, entong kaget. Da perkara pang pasti-pasti na nu urang apal teh maot. Tampi kalawan ikhlas, urang oge sing siap, entong sieun mayunan maot da bakal. Rek embung, erek hayang teu bisa dihayang-hayang, rek embung teu bisa diembung-embung. Teu ningali umur urang sabaraha, teu ningali jabatan urang jiga kumaha, moal ningali urang jelema terhormat atawa henteu, urang jelema nu loba pakaya atawa henteu, moal ningali naon wae kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadayana ge nu aya nyawaan mah bakal tepi kana maut. Teu mudah-mudahan sekali deui ieu sing janten pelajaran kanggo urang sadayana, urang bersaksi kana kasayaan almarhumah. Oge mudah-mudahan keluarga sakali deui sadayana sini paparinan kasabaran sareng kakiatan ku Allah nampi kana ieu ujian ti Allah. Mudah-mudahan almarhumah dipapak ku magfirah sareng rahmat Allah, ditampi ku Allah ditempatkeun di surgana. Billahi fis sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.